إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul datang ke majelis salim walaupun suasana hujan. Mudah-mudahan hal ini memberatkan timbangan amal saleh kita nanti di hari kiamat. Amin. Karena memang Nabi mengatakan inna idamil jazaa' ma'idamil bala', sesungguhnya besarnya pahala itu setara dengan tingkat kesulitannya. Misal seperti musibah. Semakin berat musibah dialami seseorang, semakin berat pahalanya. Amal soleh pun demikian. Amal soleh ketika semakin dia berat, namun dia mampu melakukannya, pun mendapatkan pahala yang setimpal. Maka mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melanjutkan pembahasan tentang fikih. Telah kita masuk pada jenis-jenis najasat, najis-najis. Kita telah membaca dalam kitab Fikhul Muyassar. Kami akan tambahkan beberapa keterangan. Yang telah lewat adalah pembahasan tentang kotoran manusia dan air kencing manusia. Yang lainnya yang keluar dari manusia adalah al-madi, dan ini sudah kita lewati, dan al-wadi. Disebutkan al-madi ma'un daqiqun lazjun yakhruju 'inda syahwati. Al-madi atau al-madiyu bisa dibaca al-madi, bisa dibaca al-madiyu, adalah air yang dakik, yang sedikit jumlahnya, yang lengket, bening warnanya, tidak keruh. Dan ini biasa keluar ketika seorang syahwat, semisal mula'abah, bercumbu dengan istri, atau dia mengingat-ingat tentang hal yang berkaitan dengan hubungan, atau adanya syahwat yang menggebu dalam hatinya, kadangkala akan keluar air tersebut. Wala yakunu dafiqan wala yakibuhu futur. Keluarnya air madi ini tidaklah seperti air mani yang memancar dan tidaklah membuat orang itu lemas. Wa rubbama la yuhis bi khurujihi. Yang perlu diperhatikan, kadangkala atau bahkan seringnya seorang itu tidak merasa keluarnya air madi ini. Tidak terasa keluarnya air madi ini. Berarti bagaimana? Padahal ini najis. Ya, itulah harus diteliti dan diteliti. Wa yakun lil rajul wal mar'ah. Al-madi ini keluar pada kemaluan laki-laki maupun wanita. Wa huwa fi nisa akthar. Al-madi pada wanita jumlahnya lebih banyak. Wa huwa najisun atau najasun. Dan ini hukumnya najis. Maka harus berhati-hati. Kan ini adalah apa? Najis bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Hal ini seperti tersebut dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karya Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni menyebutkan tentang sepakat para ulama mengatakan bahwa air madi adalah najis, padahal keluarnya tanpa terasa. Walida, oleh karena najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluannya. Di antara hadisnya disebutkan fa fi sayhin annahu sallallahu alaihi wasallam qala liman sa'alahu 'anil madi. Disebutkan dalam sayhin, Nabi suatu hari pernah ditanya oleh seseorang yang sering keluar air madinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan adalah Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dihilangkan nama penanya karena kedudukan Ali sebagai menantunya. Bahkan disebutkan di sini dalam sahihain begitu aja, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang madi. Maka Rasul menjawab, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Ini menunjukkan najisnya dan berhadasnya. Najisnya air madi itu sehingga harus dicuci. Kalau itu mengenai celana dalam umpamanya, ya harus dilepas, dicuci, karena itu adalah sesuatu yang najis. Dan harus berwudu, karena keluarnya air madi ini juga membatalkan wudu, sehingga dia najis dan dia hadas. Berbeda halnya dengan air mani. Air mani tidak najis, tetapi dia harus mandi. Hadas besar. Keluarnya air mani apakah karena masuknya kemaluan dalam kemaluan, yakni berhubungan badan, atau karena mimpi, ihtilam, mimpi basah, sehingga keluar air maninya. Tetap hukumnya dia terkena hadas besar, tetapi tidak apa? Tidak najis air mani itu. Bisa dipahami hadirin? Kalau hadas besar berarti harus bagaimana? Berwudu. Harus mandi. Tidak cukup dengan berwudu. Amal wadi. Adapun yang kedua, al-wadiyu atau al-wadi. Fahuwa ma'un abiyatun sakhinun. Al-wadiyu adalah air yang abiyat, berwarna putih, sakhin, yang kental, keruh begitu kalau bahasanya. Yahruju ba'dal baul, keluarnya itu setelah kencing. Wa huwa najisun atau najasun ijma'an. Al-wadi ini juga hukumnya najis. Ijma' para ulama mengatakan al-wadiu adalah najis. Dibawakan ucapan Imam Ibn Abbas dalam hal ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala al-mani wal-wadi wal-madi. Beliau berbicara tentang mani, tentang wadi, dan tentang madi. Beliau mengatakan ammal maniyu fa huwa alladhi minhu al-ghuslu. Al-mani, air mani apabila keluar maka hal ini mengharuskan mandi. Seperti yang tadi saya sampaikan, al-mani fa huwa alladhi minhu al-ghuslu. Orang yang mengeluarkan air mani maka dia wajib untuk mandi. Wa amal wadi wal madi, adapun hukum seorang yang mengeluarkan madi dan wadi, faqala Ibn Abbas mengatakan ighsal dzakaraka wa madzakiraka. Cucilah kemaluanmu, wa tawaddu wudu'aka lis-shalah, dan wudu'lah kamu seperti wudu untuk salat. Bisa dipahami hadirin? Ini pembahasan yang telah lewat. Masuk kita pada pembahasan berikutnya. Damul haid. Yang kelima adalah darah haid. Yang pertama, kotoran manusia dan kencing manusia. Yang kedua, al-wadi dan al-madi. Yang kelima sekarang kita masuk adalah damul haid. Darah haid. Apa hukumnya darah haid ini? Darah haid li hadithi Asma binti Abi Bakar adalah najis hukumnya sebagaimana hadith Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu an. Qalat radhiyallahu anha. Qalat ja'at imra'atun lin nabi. Satu hari ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Faqalat, wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haid, fakaifa tasna'? Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami para wanita pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Kadangkala pada pakaiannya, kadangkala pada celana dalamnya, kadangkala mengenai tubuhnya, namanya darah keluar. Apa yang harus dilakukan olehnya? Faqala tahuthuhu thumma tukrisuhu. Tahuthuhu yakni engkau membersihkan zatnya dengan dikerok begitu. Yakni bendanya itu harus engkau buang dan kau cuci dengan dikucek atau dengan cara yang lain. Agar bisa hilang dengan sempurna. Hilang dengan sempurna. Disebutkan dalam syarahnya, keterangan dari ucapan Nabi watukrisuhu adalah tudlikuhu biatrafi asabi'iha yatahallal wa yakhruja. Disebutkan secara bahasa, makna dari kalimat perintah Allah tukrisuhu, engkau mencucinya, yakni secara bahasa adalah engkau mengtudlikuhu. Tudlikuhu kalau bahasa kitanya memijit. Itu. Yakni mengosok begitu kalau pakaian. Kan enggak mungkin mencuci pakaian dengan memijit. Mengosoknya. Mengosoknya bila mana perlu bi atrafi asabihi, dengan ujung kukunya. Berarti dikerok. Ya tidak mesti harus dengan kuku, dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Dia tahallal agar supaya darah tersebut betul-betul hilang. Wa yakhruj dan keluar. Keluar dari pakaian yang terkena darah haid tersebut. Ini menunjukkan bahwa darah haid hukumnya apa? Najis. Thumma tandahuhu thumma tusallifi. Setelah engkau bersihkan itu, kalau kita disikat. Pakai sikat, engkau cuci itu, kemudian engkau keringkan, engkau bisa memakainya kembali untuk ibadah salat. Hadis ini dari Imam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Yang berikutnya yang keenam di antara najis-najis yang dihukumi najis dalam syariat kita adalah rautsu ma la yu'kal lahmuhu. Kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kotoran hewan yang haram dagingnya itu dikonsumsi. Hadisnya atau sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, arada an-nabi alaihi salatu wasalam ayatabarraza, faqala ithnata i'tini bi thalathati ahjarin, fawajadtu lahu hajarain warathat himarin, فأمسك الحجرين وطرح الروث فقال هي رجس. ومقنى رجس أي نجس. نجس. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar maupun ketika mukim, terus bersama Nabi sampai mengambilkan air untuk wudu, air untuk hajat istinjanya atau air untuk mandinya. Beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buang hajat besar. Buang hajat besar. Ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, aku di waktu itu memberikan kepada Rasul, karena tidak ada air, kita tahu dalam Islam ketika tidak ada air untuk istinja menggunakan apa? Batu. menggunakan batu. Dan ini jangan ditertawakan, ini luar biasa kelonggaran syariat. Situasi ketika tidak ada air mungkin terjadi, dan yang ada adalah tisu saja. Maka apakah cukup membersihkan kotoran atau istinja, bahasa kitanya cebok, hanya dengan tisu? Mungkin situasi memaksa, tidak ada air. Nah, di kereta umpamanya, atau di mana pesawat, airnya habis. Ditekan-tekan gak keluar airnya. Aduh, ngulet segelas. Nah, air ini juga gak bisa. Bingung, adanya cuman tisu. Ya cari batu gak ada, Pak. Tisu bagian dari alat untuk membersihkan. Batu itu alternatif yang kemungkinan di mana-mana ada. Kalau tidak ada berarti pakai yang lain. Dan itu ternyata alhamdulillah kemudahan syariat. Kalau seandainya itu tidak ada syariat, memang harus dengan air. Begitu sulitnya kita. Kalau sampai tidak ada air, tidak bisa cebok, maka jangan berak. Sakit perut, Pak. Ya, bisa dioperasi. Kasusnya gara-gara tidak ada air kisahnya. Alhamdulillah. Nah, di waktu itu Ibnu Mas'ud membawakan 3. 2 batu dan 1 raus. Apa itu raus? Rausu himarin. Kotoran keledai yang sudah kering. Nah, ini ada hikmah. Juga jangan ditertawakan. Loh Ibnu Mas'ud, anak-anak baik. Waktu pirang-pirang dadakan ngambil kenapa kotoran himar, keledai. Apakah ada faktor kesengajaan atau tidak? Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika Rasul meminta, i'tini bithalathati ahjar, i'tini, ambilkan aku 3 batu. Nabi menyebutkan bithalathati ahjar. Ahjar jamak dari hajarun, batu. Fawajadtu lahu hajarain, aku menemukan 2 batu dan 1 raus, kotoran himar. Maka kata Ibnu Mas'ud, beliau mengambil yang 2 batu itu dan melemparkan kotoran himar tadi, keledai tadi, dan beliau mengatakan hiya rijsun. Rijsun adalah najis. Rijsun maknanya adalah najis. Ini adalah najis. Himar itu ada 2. Himar wahsy dan himar ahli. Himar wahsy, himar yang itu liar. Ini halal dagingnya untuk dikonsumsi. Kalau himarul ahli, himar yang jinak, yang sudah dijinakkan dan dipakai kesehariannya oleh manusia, hukumnya haram. Kok bisa sama-sama himar? Ada 2 hukum. Kalau bertanya kok bisa? Bisa saja. Karena yang menghalalkan adalah Allah. Dan yang mengharamkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Sehingga tidak perlu kita menanyakan kenapa yang liar halal. Kemudian yang tidak liar berarti yang biasa digunakan oleh manusia menjadi haram. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah ujian bagi kita. Kenapa kok ular haram? Tidak usah ditanya. Padahal enak loh. Enak badan pak, gula pak. Orang tahu alhamdulillah. Mungkin ada orang kesukaannya ular. Ya, mungkin. Kenapa kok haram? Jangan tanya. Itu urusan Allah Azza wa Jal. Kodok. Enak atau tidak pak? Orang tahu juga alhamdulillah. Kata orang itu mahal. Dan itu restoran yang bergengsi. Jenengan apa pak? Yes, suikei. Itu bahasa Jepang kalau nggak salah ya. Kodok beruk napa pak? Kodok ijo. Mungkin enak. Kenapa Allah haramkan? Itu jangan kita tanya begitu. Itu Allah yang menetapkan. Ujian bagi kita. Kita meninggalkannya atau kita tergiur untuk memakannya. Kalau kita memakannya dan kita tahu itu hukumnya haram, maka itu kita tidak sukses dalam menghadapi ujian sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Nah, di sini Ibn Mas'ud sebagai asbab didapatinya ilmu yang memberikan faedah kepada kita, bahwasanya kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Bisa dipahami kesimpulannya kaum muslimin? Ini dia. Bukan semata raus himarin, kotoran himar saja pembahasannya, tetapi meluas. Ini diambil sebuah faedah penting, bahwa kotoran hewan yang dilarang dimakan, himarul ahli, ini najis. Maka hewan-hewan yang haram dimakan, misal kucing. Kucing haram dimakan karena dia binatang buas yang bertaring dan menerkam mangsanya. Nah, bagaimana dengan kotorannya? Kotorannya najis. Maka berhati-hati darinya. Berhati-hati darinya. Adapun bulunya atau tubuhnya tidak najis. Minat tawafina alaikum. Nabi mengatakan, hewan kucing itu bagian dari hewan yang mengitari kalian. Ya, ini tidak masalah. Terlepas dari sisi kesehatan, itu barang atau itu hewan tidak najis. Tetapi kaitannya dengan kotorannya sekarang. Kita tahu dagingnya haram. Maka terkena pembahasan kita ini. Hewan yang dagingnya haram untuk dikonsumsi, kotorannya adalah najis. Sebab didapatnya dari hadis Ibn Mas'ud yang tadi kita sebutkan di atas. Fadalla hadha ala anna rawthata ma la yu'kal lahmuhu najasatun. Kesimpulannya, dengan ini, maka diambil pelajaran, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Yang berikutnya, yang ketujuh, lu'abul kalbi, air liur anjing. Air liur itu banyak, Pak. Air liur onta. Onta mengeluarkan air liur? Mengeluarkan air liur. Sapi? Ada air liurnya? Sapi ada. Kadang-kala mengenai tangan karena kita ngasih makan. Atau mungkin pas lagi megang tali kekangnya, kuda mengeluarkan air liur. Netes sebamanya di pundak. Macam-macam. Nah, sekarang air liur. Lu'ab. Air liurnya al-kalb. Anjing. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahuru innahu ahadikum idza walagha fil kalbu ayaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit turab. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara mensucikan ina. Ina itu adalah bejana atau perabotan rumah tangga atau apapun itu, karpet, tembok, baju atau apapun itu yang dijilat oleh anjing, adalah dengan dicucinya 7 kali. Yang pertamanya dengan tanah. Faqadala ala anna lu'abul kalbi najasun. Hadis ini dengan nyata menunjukkan bahwa air liur anjing hukumnya najis. Bahkan najis apa? Mughalladhah. Najis yang besar. Cara pensuciannya sulit. Dengan 7 kali. Gak boleh kurang. Lebih silakan saja. Kurang dari 7 kali tidak sah. Dan harus dengan menggunakan tanah. Sebagian menyebutkan di awalnya. Awalnya dengan tanah. Dibasahi, kemudian menggunakan tanah, dikosok. Kemudian baru menggunakan deterjen atau sabun yang lain. Silakan saja. 7 kali. Hah. Sampai sini bisa difahami hadirin. Nah, ini lu'abu kalbin, air liurnya anjing. Kalau air liur unta, tidak masalah. Terlepas dari menjijikan atau tidak, itu kan masing-masing dibagi. Karena kita bukan peternak unta. Bagi para peternak unta itu sesuatu yang wajar saja terkena. Peternak sapi mamanya. Ya. Ong tulanannya sapi kok, kecamang keciming, Pak. Ngerti kecamang keciming? Bahasa yang langka disebut ini. Ya. Mau megang, takut kotor, ya jangan main sapi, Pak. Harus dibaku. Ngedusi sapi, kena kotoran sapi itu ya namanya melihara sapi. Tapi dengan melihara sapi tidak sama sekali terkena juga bisa ada karyawannya pak. Jenengan hanya ududuit tok bae pak. Ya, karyawannya yang kotor-kotor. Yang berikutnya yang ke-8, lahmul khinzir. Daging babi. Ini najis. Wan wa huwa najasun bittifaq ahli ilmi. Daging babi sepakat para ulama mengatakan najisnya hal itu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah olehmu wahai Nabi, la ajidu, aku tidak mendapati pada wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu itu dihukumi haram tentang makanan yang dimakan oleh manusia kecuali bangkai, darah yang terpancar, daging babi, dan sesungguhnya itu adalah najis. Bangkai itu najis, Pak. Bangkai ayam, ayam halal. Tapi ketika matinya tidak melalui proses adzabhu penyembelihan, mati karena penyakit, maka itu najis. Kalau kita menyentuhnya, maka kita harus mensucikan tangan kita. Kan itu adalah najis. Maitah namanya. Bangkai. Aw daman nasuhan. Darah yang terpancar. Itu hukumnya haram. Dan itu najis. Darah yang terpancar, yakni ketika menyembelih, menyemburkan darah, surur begitu. Itu hukumnya haram, dimakan, dan itu najis. Disebutkan di awal ayat, muharraman ala ta'imin. Hukumnya haram untuk setiap orang yang memakannya. Bangkai darah yang terpancar. Darah yang terpancar. Yakni kalau dibahasakan ke kita apa? Gigi apa yang dipakai? Apa pak? Mars? Marus? Ya mungkin nama lain marus. Gigi. Ya. Kemudian lahmenjir daging babi. Innahu fa innahu rijsun. Itu najis. Kita masuk pada satu-satunya. Atau maitah, bangkai. Dalil khusus tentang bangkai adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa hiya ma mata hatfan fihi min ghairi zakati syar'iyyatin wa hiya najasatun bil ijma' liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dubil ghabu faqad tahura." Definisi bangkai adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Misal setrum. Mati tidak, Pak? Mati. Tembak, pakai tembak listrik. Pas tepat di kepalanya, mati. Ini halal apa haram? Haram ini. Karena dia bangkai. Bukan disembelih, tapi di setrum dulu. Cedut, kena dasar. Ya, karena ini sapi ingin das yang bagi. Nopo sirah. Nanya dengan das ke sini. Enggak kebalik-balik pak. Begitu kena cet. Gejejer mati. Baru disembelih. Ini haram bangke. Karena kematiannya bukan karena faktor disembelih. Demikian pula. Kalau ada ayam. Kadang ngalah mandan-mandan. Pitik ketabrak. Truk. Tasi kejut-kejut, juga peso. Nah, ini matinya merga peso, mergane ketabrak, Pak. Ketabrak. Coba biarkan saja. Mati, ketelindes, Pak. Cuma tasi gejol-gejol. Juga peso, ben halal. Hati-hati. Orang spira, Pak. itu haram. Karena kematiannya diakibatkan karena apa? Ketelindes. Kecuali kalau ketabrak kakinya, umpamanya patah, namun dia masih jalan sana sini, lamlas temen gue ya, sembelih baik. Nah, disembelih, matinya berarti karena faktor disembelih, bukan karena ketabrak motor atau mobil. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau ada yang terpotong dari anggota tubuhnya bagaimana? Kalau potongan itu terlepas dari tubuh dan hewan itu masih hidup, maka potongan itu adalah najis. Ma kuti'at minal bahimati fahiya hayatun fahuwa maitun. Daging yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka daging itu adalah bangkai. Tidak boleh dikonsumsi. Mungkin ada orang yang main-main, kepengen sop sapi pak, buntut teh, tugel. Ngotli, mudut maning pak. Cecek lah, mudut maning. Sapi nge muten nge pak nge? Sapi muten. Nah, ini diharamkan. Apa dalilnya kaum muslimin? Dalilnya adalah idza dzubih lihab faqad tahura. Apabila kulit bangkai itu telah disamak, maka suci. Ini suci untuk dipakai, bukan untuk dimakan. Nah, adapun tentang bangkai, di sini ada pengecualian bangkai ikan. Dan ini kemurahan dari agama kita. Coba kalau ikan itu juga harus prosesnya disembelih. Mati di tengah laut, bok. Wah, mati bangkai. Orang payu, bangkai susahnya kayak apa-apa. Susah tidak? Susah. Walhamdulillah agama ini memberikan kemudahan. Ikan tidak harus disembelih. Mati di tengah laut, dibawa ke darat, dalam keadaan yang sudah mati, tetap bisa dikonsumsi. Walhamdulillah. Demikian pula dengan belalang. Waljarad, belalang. Mungkin ada orang yang suka makan belalang. Kita mungkin heran. Belalang kok dimakan? Apa enak? Ya, mungkin enak. Ya. Tapi kalau kecoro, termasuk belalang kita, Pak? Ya, kecoro itu ya jangan dimakan, Pak. Mambu, itu termasuk hobi. Kecoro dipangan. Wallahu'alam. Ini masih ada beberapa hal. Nomor 10, 11, dan 12. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Itu hanya untuk memudahkan saja. Biasanya karena faktor kesulitan. Arti sembelih budi bayangnya pak. Ben cepat mati, gebuk, dak, mati. Supaya dia hewan ini tidak sulit untuk disembelih. Dan ikan itu sebenarnya disembelih lele itu karena untuk mengeluarkan kotoran. Kalau mau, orosnya dibuang kotorannya pak. Goreng bae goreng. Cuman kan urip-urip melas. Ya dibunuh. Dak dipukul. Nah mukulnya ini bukan untuk menghancurkannya, bukan mendoliminya, bahkan untuk mempercepat dia mati. Sehingga begitu dipukul kepalanya, dia langsung mati. Nah, mudah untuk dibersihkan. Nah, kalau kambing bagaimana? Ya jangan, Pak. Kambing dipukul enggak sih. Kadang-kala ada, main pukul, masukkan ke kandi, gebugi, kaing, kaing, kaing. Nah, ini ku barang haram, ini ku, Pak. Kata mereka darahnya enak. Na'udzubillah min dzalik. Itu sumber penyakit. Ingin? Nah. Tidak. Ini khusus himar. Ada himar al-wahsyi dan himar al-ahli. Kalau kuda itu tidak ada. Kuda liar, kuda ternak. Itu tidak, dua-duanya halal. Itu khusus keledai. Ada yang lainnya? Kalau kucing itu ditebak tuh, Nah, asalkan dengan bismillah, Pak. Nah, itu hati-hati, jangan sembarangan beli. Pastikan yang nembak ini muslim dan punya ilmu. Kadangkala ada kasus nih, napa salah lagi anu udah niki apa pada Bali Pak, langsungnya tambah waktu nggak masalah. Ada ikhwan kita diantara kegemarannya makan kelelawar, yang makan apa buah codot apa nggih codot. Hewan ini ya kaum muslimin, kalau tidak disembelih matinya adalah bangkai, kayak tupai. Kalau tidak disembelih bangkai. Tapi kalau diburu ditembak, tidak harus sembelih, yang penting bismillah ditembak mati. Nah, ini yang namanya codot ini ternyata perawatannya mereka masang jaring. Begitu kena jaring itu tidak bisa dilepas, Pak, dalam keadaan hidup-hidup. Ngegigit dan susah, maka dimasukkan ke dalam air dulu. Dimatikan dengan dimasukkan ke air. Tenggelam, mati semua sudah, baru diambili. Nah, dipotong kepalanya supaya mengesankan itu disembelih. Berarti matinya kenapa faktornya? Tikum. Bukan kan disembelih. Dipotong kepalanya karena nak mangan kojinkuan nandasa katanya mudini temen gak? Rangarang mudini temen. Dibuang dasa. Ketika ditanyakan, ini ikhwan kita ini jujur, bukan jujur, menyaksikan sendiri. Loh, deng, dimasukkan kair Pak. Nek ora kegi angel mas, linjok nyopoti kang jaring. Astagfirullah, suratu kemaning. Itu khawatirnya. Termasuk dalam hal ini menembak. Bajing itu salah satu yang kata orang penyakit apa? Obat penyakit asma apa nggih? Bajing. Halal thayyiban itu makanannya buah. Harus dengan bismillah. Bismillah. Dor jatuh. Kalau masih hidup dzabah. Ditembak pas kakinya jatuh. Masih hidup dia tangkap langsung dzabah. Bismillah. Sembelih. Karena dia kalau mati tanpa bismillah dalam menyembelih, dalam menembaknya, menjadi bangkai. Amun sembarangan tuku Pak. Bok bongai anu. Satu, dia tidak sholat. Orang yang tidak sholat, orang kepikiran bismillah Pak. Biasanya kasih nunggu yang dipakai. Wallahu a'lam. Cukup insya Allah. Boleh Pak, boleh. Iya. Nah itu asalnya makanannya apa? Buah. Kelelawar apa codot apa pala itulah. Nah, monggo. Sembelih lagi Pak? Boleh, boleh. Tidak ada larangan menyembelih dua kali. Dulu kita pernah, namanya orang ya karena gak punya ilmu, nyembelih ayam, ucul, tak ingat, gue jadi sembelih maning. Katanya dilarang, dalilnya mana? Gak ada. Bahkan supaya hewan ini cepat mati, ambil lagi, sembelih lagi. Artinya di luka itu mungkin ada urat yang belum putus. Terutama audaj, audaj itu kanan kiri urat yang besar. Kalau itu tidak putus, itu lama matinya karena darahnya enggak keluar. Berarti jenengan salah. Kalau dulu kita sudah diangkat pesannya aja, jadi apa? Emak ramani. Kita ketawa. Ya karena enggak ada dalil. Bahkan harus diulangi lagi atau disempurnakan bahasanya supaya cepat mati. Gitu. Aja di jurnal banget tuk melas temen iki. Nggo tontonan viral malah Pak dan ngawur banget. Begitu wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.